Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita memuji kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepadanya karena kita diberi kesempatan untuk bisa mengadakan kajian ilmu, kajian ilmiah, khususnya pada sore hari ini. Kita berencana untuk memulai pelajaran Lum'atul I'tiqad. Sebelum masuk kepada pelajaran Lum'atul I'tiqad, atau sebelumnya, tentunya ana mohon maaf akan keterlambatan ana. Pertama harus mengatur waktu terlebih dahulu. Jarak jauh dekatnya ini belum bisa diperkirakan. Kemudian insyaallah di kesempatan berikutnya kita berusaha, kalau bisa di jam berapa mulainya, harusnya jam 4 ya. Insyaallah berikutnya kita berusaha tepat mulai jam 4. Baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran Lum'atul I'tiqad, kita perlu untuk mengetahui tentang sedikit biografi penulis Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad itu merupakan tulisan dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Nama beliau adalah Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah Ibnu Miqdam Ibnu Nasr Ibnu Abdullah Al-Maqdisi ثم الدمشقي الصالحي. ثم الدمشقي artinya beliau kemudian menjadi seorang yang termasuk orang-orang Damaskus. Gelar beliau Muwaffaquddin. Kalau dikenal dengan Muwaffaquddin, maka yang dimaksud adalah beliau Ibnu Qudamah. Kunyah beliau Abu Muhammad. Kunyah yang dipanggilan yang diawali dengan Abu atau Ummu atau Ibnu, yang kemudian disandarkan kepada anak laki-laki yang pertama biasanya, atau yang paling tertua di antara anak-anaknya yang laki-laki. Ini sekilas tentang nama beliau. Jadi nama beliau adalah Abdullah. Karena di sana ada lagi yang dikenal dengan Al-Maqdisi, yang karyanya banyak kita memakainya, yaitu Kitab Umdatul Ahkam. Itu juga Al-Maqdisi. Nah, itu adalah Ibn Khalatihi, yakni anak dari bibi beliau, sepupu beliau. Abu Muhammad Abdul Ghani, namanya Abdul Ghani. Kalau yang akan kita baca Al-Maqdisi, tapi namanya Abdullah. Kalau Umdatul Ahkam, namanya Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Al-Maqdisi. Jadi sama-sama Al-Maqdisinya, dan memang yakni baku sepupu. Penulis Umdatul Ahkam adalah anak dari bibi beliau, bibi dari jalur ibu, maka disebut dengan khalah. Adapun beliau ini, beliau lebih dikenal dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau bernama Abdullah. Kelahiran beliau pada bulan Sya'ban tahun 541 Hijriah. 541 Hijriah. di qaryah Jamma'il. Ya, ini di desa atau di perkampungan Jamma'il. Dari Jabal Nablus. Kemudian tentang pertumbuhan beliau, perkembangan hidup beliau dan riwayat belajarnya. Beliau datang ke Damsyik atau kita kenal dengan Damaskus bersama keluarganya di usia 10 tahun. Nah, jadi beliau pindah ke situ, datang ke negeri Damaskus, makanya dikatakan Thumma Dimashqi. Ketika beliau berusia 10 tahun, disitulah beliau membaca Al-Quran dan menghafalkan Mukhtasar Al-Khiraqi. Lalu kemudian beliau setelah itu mengadakan perjalanan ke Baghdad bersama sepupunya yang tadi kita sebutkan, Abdul Ghani Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surud, penulis Umdatul Ahkam. Di tahun 561 Hijriah, keduanya berangkat menuju Baghdad dan keduanya mendengar di sana dari banyak masyayikh yang ada di sana. Nah, jadi pertama belajar di Damsyik atau Damaskus, kemudian akhirnya pergi mengadakan perjalanan menuju Baghdad dalam rangka belajar ke sana. Maka beliau dalam pelajarannya itu mencapai prestasi yang gemilang, mengalahkan teman-temannya, dan dalam hal mengenal madhab dan usulnya, ini madhab Hambali. Yang mereka pegang adalah madhab Hambali, artinya yang mereka pelajari dalam cara-cara mengenal fikih itu mengikuti apa yang diajarkan dalam kitab atau madhab Hambali. Dan para ulama demikian, sebagian mereka ada yang Syafi'i, sebagian ada yang Hambali, sebagian ada yang Maliki, sebagian ada yang Hanafi. Ibn Abdul Bar itu imam besar atau ulama besar dari Maliki, Malikiyah. Kemudian Ibn Abdul Aziz itu dari Hanafiyah. Kemudian beliau Ibn Qudam Al-Maqdisi Hambali, Imam Nawawi Syafi'i. Ini bermadzhab adalah sesuatu yang memang kebiasaan para ulama, karena di dalam memahami ilmu-ilmu agama ini kita butuh kepada bimbingan dan cara memahami yang telah ditempuh oleh ulama-ulama besar sebelum kita. Itu mempermudah untuk kita mengenal khususnya dalam masalah fikih. Kemudian di antara karya beliau adalah kitab ini, Lum'atul I'tiqad. Dalam masalah fikih, beliau dikenal sebagai penulis Al-Mughni. Al-Mughni Ibnu Qudamah. Begitu pula kitab Al-Kafi, Al-Uddah, Al-Umdah, Al-Mughni. Ini karya-karya beliau dalam masalah fikih. Ataupun adapun dalam bidang akidah, kitab ini Lum'atul I'tiqad, Al-Qadr, Dhammut Ta'wil. Dalam masalah usul fiqh, Raudhatun Nadhir. Dalam masalah raqa'iq wazud, tentang zuhud, raqa'iq yakni tentang kelembutan-kelembutan hati, tentang akhlak. Dan masalah zuhud, beliau menulis pula Ar-Riqqah wal-Buka wat-Tawabin. Dalam masalah hadis, beliau menulis Mukhtasar Ilalil Hadith lil-Khallal. Maka banyak sekali karya-karya beliau, ini diantaranya. Dan diantara karya-karya beliau adalah karya yang terkenal seperti Al-Mughni, ini menjadi rujukan. Dalam masalah i'tiqad, akidah, Lum'atul I'tiqad, ini juga jadi bahan bacaan bagi para penuntut ilmu. Maka beliau termasuk sahibut tasonif, seorang penulis penyusun kitab yang kemudian kitabnya mendapatkan penerimaan di kalangan manusia, dijadikan pegangan, dijadikan bacaan. Rahimahullah ta'ala. Nah, itulah sekilas tentang Al-Imam Ibnu Qudamah, yang barangkali kadang kita keliru dengan penulis Umdatul Ahkam, sama-sama Al-Maqdisi, dan memang masih baku saudara, masih satu yakni masih kerabat, sama-sama satu sepupu antara beliau dengan penulis Umdatul Ahkam. Kalau penulis Umdatul Ahkam Al-Hafiz Abdul Ghani, kalau beliau dikenal dengan Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian yang akan kita ambil sebagai pegangan untuk penjelasannya adalah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kitab yang antum pegang ini sudah merupakan syarah beliau. Benar sama, ini juga Lumatul I'tiqad, cuma beda cetakan, juga beda penerbit. Nah, isinya sama, ini Lumatul I'tiqad dengan syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini juga Lumatul I'tiqad dengan syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Cuma perbedaannya dalam hal yang mentahkik dan mengeluarkan hadisnya. Kalau kitab ini Ashraf Ibnu Abdul Maqsud Ibni Abdirrahim. Jadi berbeda sedikit dengan yang antum pegang. Tapi yang akan kita jadikan pegangan dalam penjelasannya adalah syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Hanya sesuai dengan permintaan dari panitia, kita ingin menyelesaikan Lum'atul I'tiqad kalau bisa dalam waktu satu semesteran. Kalau untuk membaca syarahnya, yang dibaca dan diterjemahkan, itu mungkin butuh waktu agak lama. Sehingga kita cukupkan dengan membaca matannya, yakni asli Lum'atul I'tiqadnya. Adapun syarahnya, langsung kesimpulan-kesimpulannya. Tetapi yakni tidak jauh dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sehingga tidak terlalu melebar dan juga lebih memudahkan dalam antum memahami kitab Lum'atul I'tiqad. Nah, kalau lebih nyantai ya kita baca syarahnya. Mungkin butuh setahun gitu. Dan pertemuannya cuma seminggu sekali. Baik. Dua-duanya insyaallah berfaedah, apakah dibaca syarahnya ataukah kita ambil kesimpulan-kesimpulannya. Yang penting kita memahami kitab aslinya, Lum'atul I'tiqad. Karena syarah itu tujuannya adalah untuk memahami kitab aslinya. Nah, adapun Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau insyaallah ma'ruf di kalangan kita, sudah dikenal salah seorang ulama di zaman sekarang, di abad ini. Tapi beliau sudah mendahului kita, sudah meninggal terlebih dahulu. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi atau At-Tamimi. Beliau lahir di kota Unaizah pada tanggal 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah. Dan beliau adalah salah satu murid dari Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, penulis kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manna, atau dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Itu guru beliau. Nah, dan termasuk guru pertama yang teranggap sebagai guru. Beliau punya banyak guru, cuma yang lain artinya mengambil kitab ini, mengambil kitab ini. Adapun Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau banyak mengambil pelajaran, banyak mengambil, membaca kitab bersama Syekh Nasir As-Sa'di ini rahimahumallahu ta'ala. Kemudian beliau juga termasuk murid dari Syekh Ibn Baz rahimahullah, mufti besar Saudi Arabia, yang khususnya terkenal ketika di masa-masa penyerangan Irak ke Kuwait tahun-tahun 90-an, 90-91. Nah, di mana di antara fatwa beliau adalah bolehnya meminta bantuan ke Amerika dalam rangka menghadapi pasukan Irak. Amerika yakni kafir, pasukan kafir. Iraknya pasukan Ba'athi, partai Ba'ath, yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Ba'ath yakni kebangkitan. Partai Ba'ath ini di antara pemikiran-pemikiran adalah keluar dari Islam juga. Mereka memperjuangkan kearaban. Mereka memperjuangkan bangsa Arabnya, bukan memperjuangkan Islamnya. Nah, maka ketika itu beliau melihat bahwa Saudi tidak akan mampu menghadapi Irak yang memiliki senjata yang kuat. Maka beliau membolehkan rajanya, Raja Fahd ketika itu, untuk membina bantuan Irak, membina bantuan kepada Amerika, pasukan kafir, untuk menghadapi Saddam Hussein, yang waktu itu sebagian ulama mengkafirkan juga, mengkafirkan Saddam Hussein. Nah, hanya saja Saddam Hussein di akhir hayatnya diberitakan dia mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka tentunya kita melihat kepada zahir atau yang nampak pada akhir hayatnya. Beliau mengucapkan syahadat, mudah-mudahan termasuk seorang yang mati dalam keadaan muslim. Nah, itu yang kita lihat secara zahir, bahwa beliau mati dalam keadaan muslim. Tapi di masa hidupnya, khususnya di zaman dia berkuasa, sebagian ulama mengkafirkannya. Sehingga mereka mengatakan, meminta bantuan kepada orang kafir untuk menghadapi pasukan yang dipimpin oleh seorang kafir pula. Nah, ini Syekh Utsaimin rahimahullah, murid dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, seorang mufti Saudi Arabia yang sangat disegani. Nah, sangat disegani dibandingkan mufti-mufti setelahnya. Ini kalau Syekh bin Baz sudah memberikan fatwa, memberikan satu anjuran atau keperintah, maka ini sangat diikuti oleh penguasanya ketika itu. Maka syarah yang akan kita pakai adalah syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sebelum masuk kepada Lum'atul I'tiqad juga, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan beberapa poin-poin kaidah yang perlu dipahami dalam mempelajari masalah asma wa sifat. Karena Lum'atul I'tiqad akan dibahas dalamnya masalah al-asma wa sifat. Maka sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu mengetahui tentang kaidah-kaidahnya. Apa aturan-aturan yang dipakai dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, sehingga kita tidak bingung dan juga tidak keliru jalan nantinya, tidak salah paham dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di kitab Antum ada gak? Ada ya? Jadi kita baca ini dulu, baru setelah itu kita akan masuk ke Lum'atul I'tiqadnya. Beliau berkata, wa qabla ad-dukhul fi samimil kitab uhibbu an uqaddima qawa'ida hamatan fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi. Sebelum masuk kepada inti kitab, pembahasan kitab, saya menyukai untuk memberikan pembukaan, mengedepankan kaidah-kaidah yang penting terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. Fil wajib nahwa nususil kitab was sunnati fi asma'illahi wa sifatihi. Kaidah yang pertama yaitu perkara yang wajib berkaitan dengan nas-nas Alkitab dan Sunnah dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa yang wajib kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Ta'ala? Ya, bagaimana kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah ketika menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kata beliau, al-wajib fi nususil kitabi wa sunnah ibqa'u dalalatiha ala zahiriha. Yang wajib dalam memahami nas-nas kitab dan sunnah adalah membiarkan dalil-dalil yang ada sesuai dengan zahirnya. min ghairi taghyir, tanpa perlu merubah, mengikuti zahir ayat yang nampak, yang jelas kita pahami maknanya dari ayat, tidak perlu untuk dirubah-rubah. Lianna Allah anzal al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Apa alasannya? Kenapa kita tidak boleh memaknakan, oh maksudnya seperti ini, oh maksudnya seperti itu, tapi kita bawakan kepada zahirnya. Kata beliau, karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan lisan Arab, dengan lisannya orang Arab yang nyata, yang jelas. Wan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam yatakallamu bil lisanil Arabi, dan Nabi juga berbicaranya dengan bahasa Arab. Artinya apa yang disampaikan oleh Allah mesti suatu yang dipahami oleh manusia. Apa yang disampaikan oleh Nabi mesti suatu yang dipahami oleh manusia. Nah, bukan suatu yang misalkan Allah menyatakan suatu lalu kita mengatakan apa ya maksudnya? Oh maksudnya ini, dibawakan kepada makna lain. Tetapi sesuai dengan yang dipahami dalam bahasa Arab. Ini alasan kenapa kita harus memegang zahir. Karena memang pakai bahasa Arab, bahasa yang sudah dipahami oleh manusia. Dan nabinya juga nabi orang Arab juga. Ini nabi dari bangsa Arab yang kalimat-kalimatnya dipahami oleh manusia. Fa wajaba ibqa'u dalalati kalamillah wa kalami rasulih 'ala ma hiya 'alaih fi dzalikal lisan, maka wajib untuk menetapkan, membiarkan ibqa, ini menetapkan terus, jangan diganti-ganti. Dalalata kalamillah wa kalami rasulihi, apa yang ditunjukkan oleh kalam Allah, ini Al-Quran, dan kalam Rasulnya, ini sunnah Nabi. Ala ma hiya alaih fi dhalika lisan, sesuai dengan yang dipahami dengan lisan tersebut, ini dengan bahasa tersebut. Wa li'anna taghyiraha an dhahiriha, dan juga karena merubahnya dari zahirnya, ini qaulun 'ala Allah bila ilm, ini berkata tentang Allah dengan tanpa ilmu. Merubah apa yang datang dari Al-Qur'an, ini dari kalamullah, dan yang datang dari Nabi ke makna yang lain, ditakwil-takwilkan, dirubah-rubah, ini maknanya apa? Qaulun bila ilm, berucap dengan tanpa ilmu. Kalau misalkan perubahannya karena ada dalil, gak masalah, itu namanya takwil yang terpuji. Tapi yang jadi masalah, merubahnya tanpa alasan, tanpa dalil. Contoh misalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kita pahami secara bahasa, Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, fi'il apa ini? Fi'il madhi. Kalau kalian telah menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, ini berwudulah. Kapan berwudu? Kalau sudah menegakkan sholat. Nah, ini kalau zahirnya ya. Tapi kenapa kita pahami berarti berwudu sebelum sholat? Bukan karena sekadar menggunakan akal kita, tetapi berdasarkan sabda Nabi yang lainnya dan praktek nabinya seperti itu. Nabi mengatakan la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat di antara kalian apabila berhadats sampai berwudu. Kemudian praktek Nabi juga demikian. Mesti wudu dulu baru salat. Artinya dalam ayat tadi, walaupun zahirnya wudunya adalah setelah sholat, tapi kita katakan maknanya adalah idza arada antakum, kalau engkau ingin menegakkan sholat, maknanya demikian. Walaupun kalau ikut zahir ya berarti kalau kamu sudah menegakkan sholat. Ini namanya takwil, tapi takwil yang benar. Kenapa? Karena ada dalilnya. Yang jadi masalah kalau takwil tapi tanpa dalil yang jelas, namanya takwil yang madzmum, yang tercela, atau istilah lainnya tahrif, merubah-rubah. istawa misalkan, kalau makna secara bahasa yang dipahami oleh orang Arab adalah istaqarra, menetap, ala, tinggi, irtafa'a, tinggi. Ini makna-maknanya, ini di atas. Tapi kemudian ada yang memaknakan istawa artinya istaula, menguasai. Nah, ini perlu kepada dalil. Istawa jadi makna istaula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman di atas arsy-Nya istawa. Kalau istawa kata Imam Malik juga al-istiwa maklum, istiwa itu sudah dipahami. Yang majhul kaifnya, wal kaifu majhul. Tentang bagaimananya itu yang majhul. Tapi tentang istiwa maklum, orang Arab sudah paham. Ibarat kita misalkan bilang pulpen, nggak perlu kita bertanya apa itu pulpen, gitu kan? Kata anak kecil juga, yani sampai anak kecil juga, kalau dibilang pulpen tidak perlu syarah, tidak perlu penjelasan. Pulpen ya seperti itulah. Nah, begitu pula istawa, istiwa. Kalau berkaitan dengan manusia, kita dikatakan istawa alal firasy. Kita sedang istiwa di atas karpet. Nah, kita seperti ini istiwanya. Nah, ini secara bahasa jelas istawa itu di atasnya. Hanya kalau berkaitan dengan Allah, nah itu yang kita enggak tahu bagaimananya. Tapi mana istawanya jelas, yang di atas. Kemudian ada yang merubah-rubah menjadi istawa artinya istaula, menguasai. Nah, ini butuh kepada dalil. Ini butuh kepada dalil. Nah, kata beliau, walianna taghyiruha 'an dhahiriha qaulun 'ala Allah bila ilm. Merubah ayat Allah atau sunnah Nabi, yani hadis Nabi, dari zahirnya, dari yang makna yang bisa kita pahami langsung, kita rubah dengan tanpa dalil, qaulun 'ala Allah bila ilm, mengucapkan tentang Allah dengan tanpa ilmu. Wa huwa haram, dan yang semacam ini hukumnya haram. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah hanya saja Rabbku mengharamkan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan yang mencapai luar batas yang bisa diterima oleh manusia. Nah, ini kalau sekedar misalkan laki dengan perempuan, kalau sekedar berduaan dosa kecil, orang belum begitu mengatakan suatu yang tercela sekali. Tapi kalau sudah belum nikah mengadakan hubungan yakni pranikah, berzina, maka orang sudah mengatakan ini sangat tercela sekali. Ini namanya apa? Fahisyah. Nah, Allah Ta'ala mengharamkan perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas jeleknya. Ma dhahara minha, apa yang nampak padanya, wa ma batan, dan yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya, perbuatan dosa, perbuatan bagi, aniaya, bighairil haq, dengan tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan juga Allah mengharamkan engkau menyekutukan Allah apa yang tidak ada dalil padanya, tidak ada petunjuk padanya. Allah tidak menurunkan sultan, petunjuk padanya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini syahidnya. Dan Allah mengharamkan kalian berkata tentang Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya. Istawa dibawakan kepada makna istaula, di atas, kemudian dimaknakan kepada menguasai. Ini butuh dalil. Tidak ada dalil berarti maknanya berkata tentang Allah dengan tanpa ilmu, masuk dalam keharaman yang ada di ayat ini. Kita harus berbicara tentang Allah sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Nah, bukan hasil reka-rekaan kita, bukan hasil imajinasi kita. Nah, karena kita sama-sama tidak pernah melihat Allah. Kita tahu tentang Allah ya dari Allah sendiri, sehingga tidak perlu kita untuk mereka-reka sendiri, merubah-rubah sendiri apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mithalu dzalik, dia memberikan contoh, qaulu taala bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbentang Dia memberi nafkah kepada siapa yang dia kehendaki. Fa inna dhahiral ayah, yang zahir dari ayat ini, anna lillahi yadaini haqiqatain, bahwa Allah memiliki dua tangan yang hakiki. Jelas sekali kan? Bal yadahuma busutatan, bahkan kedua tangannya terbentang. Kalau dikatakan tangan, yad dalam bahasa Arab yang terbayang apa? Langsung tangan. Nah, memang mungkin dimaknakan nikmah, kenikmatan. Mungkin juga dimaknakan kuwah, kekuatan. Tapi itu butuh kepada dalil. Butuh kepada petunjuk bahwa yang dimaksud yad adalah kekuatan atau nikmah. Nah, kalau tidak ada petunjuk, kembali kepada makna aslinya. Yad artinya tangan. Apalagi di sini dikatakan mabsutatan, terbentang. Apakah mungkin dikatakan bahkan kedua kekuatannya terbentang? Bahkan kedua nikmatnya terbentang? Tidak mungkin. Ini kekuatan suatu yang sifatnya makna. Dikatakan terbentang tangan. Sifat bagi tangan. Nah, fayajibu. Nah, bagaimana kita menyikapi ayat ini? Zahir ayat ini menunjukkan bahwa Allah punya dua tangan hakiki. Memang punya dua tangan berdasarkan ayat ini. Fayajibu itsbatu dzalika lahu, maka wajib untuk menetapkan yang seperti itu. Fa idza qala qa'il, ada kalau ada yang berkata al muradu bihima al quwwah, yang dimaksud pada iyad di sini adalah quwwah. Qulna lahu, kita katakan hadza sarfun lil kalam, ini berarti memalingkan ucapan, memalingkan dari makna yang nampak secara langsung. Nah, an zahirihi, dari zahirnya, fala yajuz al qawlu bihi, tidak boleh kita untuk berkata seperti itu, mengatakan tangan maksudnya kuah, karena berarti sudah memalingkan dari makna zahirnya. Li'annahu qawlun 'ala Allah bila ilm, karena kenapa tidak boleh? Karena berarti masuk kepada berucap dengan tanpa ilmu tentang Allah. Tentang Allah lagi. Berucap dengan tanpa ilmu tentang Allah. Nah, yad kalau langsung yang kita pahami adalah tangan. Ketika mengatakan maknanya kuah, ini kan butuh dalil. Ketika tidak ada dalil, artinya kita menetapkan sendiri tentang Allah tanpa ilmu. Karena ujung-ujungnya kembali kepada Allah sendiri. Dan juga pada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalahnya. Karena kalau kita katakan maknanya kuah, ya nanti akan datang lagi yang lainnya memberikan makna-makna yang lainnya. Nah, ada yang memberikan makna nikmah, ada yang memberikan makna yang lain-lainnya. Maka kaidah yang pertama dalam memahami ayat-ayat Allah dan sifat-sifat Allah dari ayat, dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi tentang nama-nama dan sifat Allah, itu kita bawakan kepada makna zahirnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita simpangkan ke makna yang lain, butuh dalil. Ketika tidak ada dalil, tidak ada petunjuk, maka berarti kita termasuk mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini dilarang dalam ayat Al-A'raf ayat ke-33. Baik, itu tentang kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Fi asma'illah. Beliau beri judul tentang nama-nama Allah. Ini kaidah kedua, ini lebih membahas tentang nama-nama Allah terlebih dahulu. Wa tahta hadhil qa'idah furu'. Di bawah kaidah ini ada cabang-cabangnya. Yang pertama, al-far'ul awwal. Asma'ullahi kulluha husna. Yang harus kita pahami, nama-nama Allah semuanya adalah husna. Husna itu yakni menunjukkan sangat baiknya, sangat indahnya. Hasan dari kata hasan, bagus. Ai balighatun fil husn ghayatuhu, yani mencapai tingkatan sempurna dalam keindahannya, dalam kebagusannya. mencapai tingkatan sempurna. Li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilah, karena nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan padanya. Bi wajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Jadi semua nama Allah yang harus kita ketahui adalah husna, mesti indah, mesti baik, dan mencapai tingkatan sempurna dalam kebaikannya. Mithalu dzalik, contohnya Ar-Rahman, ini nama Allah. Fa huwa ismun min asma'illahi ta'ala, ia merupakan nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Dalun ala sifatin azimah, nama ini menunjukkan sifat yang sangat agung. Hiya ar-rahmah al-wasi'ah, yaitu rahmah yang luas. Menunjukkan rahmat Allah itu Ta'ala itu sangat luas. Itu ar-rahman. Jadi ar-rahman namanya, maknanya apa? Allah dzur-rahmah, zat yang memiliki sifat kasih sayang yang wasi'ah, yang sangat luas. Rahmatnya mencakup segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu. Apapun yang di situ ada bentuk kasih sayang, maka disitulah rahmat Allah Ta'ala. Itu merupakan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Wa min thamma, yani Ar-Rahman, kenapa jadi nama Allah? Karena Ar-Rahman adalah nama yang menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas. Yani mencapai tingkatan paling sempurnanya dalam kebaikan. Maka bisa dijadikan nama Allah Ta'ala. Wa min thamma na'rifu annahu laysa min asma'illah, dari sana kita ketahui bahwa bukan termasuk dari nama Allah adalah ad-dahr, masa, zaman. Ad-dahr tidak bisa dijadikan nama Allah. Li'annahu yatadhamman ma'na, li'annahu la yatadhammanu ma'nan yablughu ghayatal husn, karena dia tidak mencakup, tidak berisikan makna yang mencapai tingkatan paling sempurna. Ini ada makna kurangnya kalau zaman. Ada makna kurangnya. Fa'amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra fa inna Allah huwa ad-dahr. Jangan kalian mencerca zaman, masa. Maka sesungguhnya Allah adalah dahr, masa. Dalam hadis ini seolah-olah ad-dahr adalah Allah. Tetapi para ulama mengatakan ad-dahr bukan nama bagi Allah. Karena ada kekurangan-kekurangan padanya, tidak mencapai tingkatan sempurna dalam keindahannya, kebaikannya. Fama'nahu, maknanya kalau dikatakan Allah adalah ad-dahr, bukan berarti Allah itu memiliki nama ad-dahr. Tetapi maknanya apa? Malikud dahr, Allah itu penguasa masa, yang memiliki masa. Al-mutasarrif, al-mutasarrif fi, yang mengatur padanya. Bidalili qawlihi fi riwayat tsaniyah, berdasarkan ucapan Nabi pada riwayat yang kedua dari Allah Ta'ala. Yani pada riwayat berikutnya Allah mengatakan apa? Biyadil amru, di tanganku lah urusan. Uqallibul laila wan nahar. Ini penjelasan ketika dikatakan Allah adalah dahr, bukan maknanya Allah itu namanya dahr, tapi maksudnya Allah yang menguasai ad-dahr, yang menguasai memiliki zaman. Kenapa? Beralasan dengan riwayat berikutnya Nabi mengatakan, ya ini dari Allah Ta'ala, di tanganku lah urusan, aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Ini penjelasan. Berarti yang dimaksud Allah itu dahr, artinya Allah yang menjadikan malam dan siang. Bukan berarti namanya Allah adalah ad-dahr. Nah, jadi diantara kaidah dalam menentukan nama-nama Allah, nama Allah itu harus punya makna yang sangat indah. Yang sangat indah. Al-Far'u Thani, cabang yang kedua, masih tentang nama Allah. Asma'ullah ghairu mahsurah bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ini yang paling sahih. Ada yang mengatakan 99 nama. Hanya 99 nama. Tapi yang sahih, yang benar adalah lebih, bahkan banyak sekali, tidak terhingga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang itu milikmu. Sammaita bihi nafsak, engkau menamai dengan nama tersebut, dengan nama tersebut terhadap dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau menurunkan nama tersebut dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan seorang dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib, atau nama itu engkau sembunyikan pada ilmu ghaibmu, indak, di sisimu. Jadi ada nama yang disembunyikan pada ilmu ghaib di sisi Allah Ta'ala, yang tidak diajarkan. Ada juga nama yang diajarkan pada seseorang di antara makhluk Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa nama Allah itu banyak, tidak terbatas 99. Hadis yang dikeluarkan oleh sini disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Dan juga disahihkan di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini disebutkan oleh beliau di kitabnya As-Sahihah. Wal jam'u baina hadza wa baina qawlihi fil hadits sahih. Cara menggabungkan antara hadis ini yang tadi kita baca, yang menunjukkan bahwa nama Allah itu banyak sekali, sampai ada yang disembunyikan dalam ilmu ghaibnya Allah, tidak diajarkan kepada makhluk. Nah, dengan hadis sahih yang lainnya, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Di sini kan jelas kan, tertentu. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, dia akan masuk ke dalam syurga. Ini memahaminya, mengamalkannya. Nah, tahu Allah itu Ar-Rahman. Kita pahami maknanya Dzur-Rahmah. Berarti kita mengamalkan, kita mempraktekkan sikap rahmah di antara makhluk Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala memiliki rahmah. Apalagi kita makhluknya, mesti kita juga memiliki sikap rahmah. Nah, siapa yang demikian, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim. Nah, inna makna hadal hadith, kata beliau, makna hadith ini, inna min asma'illahi tis'atan wa tis'ina isman. Di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Jadi bukan berarti cuma 99, tapi di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Yang 99 nama ini, khusus ini, kalau orang mau menghitungnya, dia akan masuk ke dalam syurga. Nama Allah banyak, tapi ada 99 nama yang punya kekhususan. Siapa yang menghitungnya, dia akan masuk ke dalam syurga. Walaisal muradu hasra asma'ihi ta'ala bihadzal 'adad. Bukan yang dimaksud adalah membatasi nama Allah hanya dengan 99 nama. Wa nadhiru hadza, permisalan atau persamaan dengan masalah ini, antakul, engkau mengatakan, indi mi'atu dirham, aku punya 100 dirham. A'dadtuha lis-shadaqah, aku menghitungnya untuk sedekah. Fala yunafi an yakuna indaka dirahim ukhra, maka tidak menafikan, tidak meniadakan bahwasanya kamu juga punya dirham yang lain. Kalau ada orang mengatakan, saya punya 100 dirham untuk sedekah. Apakah berarti kita mengatakan dia hanya punya 100 dirham? Tidak kan? Maknanya dia punya uang 100 untuk sedekah. Tapi mungkin di sana ada uang yang lain dan biasanya demikian. Nah, untuk sedekah kan hitung-hitung 10.000 itu sudah besar. 100.000, wah udah pikir-pikir kan gitu. Kalau ada yang bilang saya punya 100 dirham untuk sedekah, ya kebiasaan mesti di sana ada lagi, akan lebih banyak dari 100 dirham. Nah, bukan uang yakni tinggal segitunya untuk sedekah. Nah, begitu pula tentang nama-nama Allah. Kata Nabi, innalillah tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama, bukan pembatasan. Bukan Allah hanya memiliki, tapi hanya mengatakan Allah punya 99 nama. Siapa yang menghitungnya masuk ke dalam syurga. Artinya di sana ada nama-nama yang lain. Kenapa demikian? Digabungkan dengan hadis di awal yang kita baca bahwa Allah memiliki nama-nama yang disembunyikan dalam ilmu gaibnya. Digabungkan dengan hadis ini. Seandainya hadisnya cuma ini, mungkin kita maknakan nama Allah cuma 99. Ada kemungkinan demikian. Tapi masalahnya ada lagi hadis yang lain yang menunjukkan Allah memiliki sekian banyak nama. Bahkan tidak diajarkan kepada makhluk. Maka cabang yang kedua yang harus kita pahami, nama Allah itu banyak sekali, bukan hanya 99 nama. Adapun hadis tentang 99 nama itu bukan berarti pembatasan. Bukan berarti pembatasan. Nah, dan ini juga bisa kita contohkan dengan contoh-contoh yang lain. Antum cerita ke teman antum mengatakan saya punya uang 100.000. Sebelahnya lagi ke kamar sebelah cerita lagi, saya punya uang 1.000.000. Cerita lagi sebelahnya, saya punya uang 2.000.000. Kita enggak bisa mengatakan dia pendusta, enggak. Nah, dia mengatakan 100.000 karena keadaannya cocok mengatakan 100.000. Yang penting dia tidak mengatakan saya hanya 100.000 punyanya. Cuma dia mengatakan saya ada 100.000. Nah, di tempat lain dia mengatakan saya ada 1.000.000. Kecuali kalau dia mengatakan saya hanya punya 100.000, nah ini secara zahirnya sudah menunjukkan pembatasan. Tapi kalau sekedar mengatakan saya punya 100.000, ya tidak menafikan punya uang yang lain. Nah, bahkan yang namanya manusia kadang kan terluput. Masih punya uang di tasnya, tapi enggak, belum dihitung. Sehingga dia bilang saya punya 100.000. Setelah dibuka-buka lagi, ada lagi yang lain. Tapi ini bukan pembatasan. Nah, tidak masalah. Al-Far'u Thalith. Sekarang cabang yang ketiga, masih tentang nama-nama Allah Ta'ala. Asma'ullah, nama-nama Allah, la tathbutu bil'aql. Tidak bisa ditetapkan dengan akal. Wa innama tathbutu bisyarah. Hanya saja dia ditetapkannya dengan syariat. Fahiyya taufiqiyah. Kaidah yang perlu kita pahami tentang nama Allah, nama-nama Allah itu sifatnya taufiqiyah. Yatawaqqafu itsbatuha 'ala ma ja'a 'ani syar'i. Yaitu penamaannya, penetapannya terhenti sesuai dengan apa yang datang dari syariat. Tidak bebas, tapi terkait dengan apa yang datang dalam syariat. Fala yuzadu fiha, tidak bisa ditambahkan. Seenak kita, wala yanqasu, tidak juga dikurang-kurangi. Li'anna al-'aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiqquhu ta'ala minal asma. Karena akal tidak mungkin untuk mencapai apa yang berhak bagi Allah Ta'ala dari nama-nama Allah. Nah, kita tidak mungkin bisa menetapkan semua nama-nama Allah dengan akal kita semata. Nah, walaupun pada sebagian sifat mungkin kita bisa menetapkannya. Allah punya sifat hidup. Pakai akal juga kita menetapkan yang demikian. Allah mencipta. Yang namanya mencipta harus punya sifat hidup. Berarti Allah itu punya sifat hidup. Nah, ini sifatnya. Berarti Allah kalau dinamai dengan Al-Hayyu, tepat, Allah memiliki nama Al-Hayy. Tetapi kalau semuanya diserahkan kepada akal, maka ini tidak tepat. Karena kita tidak bisa mencapai semua nama-nama Allah. Maka dalam masalah menetapkan nama-nama Allah, kembalinya kepada syariat, bukan dengan akal. Fawajib al-wuqufu fi dzalika 'ala syar'i. Wajib menghentikan itu, memberhentikan masalah penetapan nama-nama Allah, dikembalikannya kepada syariat. Wa li'anna tasmiyatahu bima lam yusamma bihi nafsuhu, bima lam yusammi bihi nafsuhu. Karena menamakan Allah dengan apa yang Allah tidak menamai dirinya, au ingkar, ingkar ma samma bihi nafsuhu, mengingkari apa yang Allah menamai dirinya. Yang pertama, menamai dengan nama yang Allah tidak menjadikan itu sebagai namanya, atau sebaliknya, mengingkari nama yang Allah menjadikan sebagai nama untuk dirinya. Ini apa? Jinayatun fi haqqihi ta'ala, merupakan jinayah, tindakan kriminal, kejahatan pada haknya Allah Ta'ala. Fa wajib sulukul adab fi dzalik, maka wajib menempuh adab dalam hal tersebut, yaitu mengembalikan penetapan nama-nama Allah kepada syariat. Jangan kan Allah ya, kita sendiri saja kalau diberi nama dengan bukan nama kita, kita kurang suka kan? Kita diberi nama orang tua Fauzan. Nah, artinya keberuntungan. Insyaallah bagus. Ya. Ada orang mengatakan jangan Fauzan, Muhammad saja, kan nabi kita. Ya kita bilang, bapak saya bilang namanya Fauzan, kan gitu. Ini baru kita. Bagaimana dengan Allah yang kita tidak tahu apa yang pas bagi Allah, kecuali apa yang datang dari Allah sendiri. Nah, sehingga tidak pantas kita untuk memberi nama kepada Allah dengan akal kita sendiri. Kembalinya kepada Allah Ta'ala sendiri. Al-Far'ur Rabi, sekarang cabang yang keempat masih tentang nama Allah. Kullu ismin min asma'illah, setiap nama dari nama-nama Allah. Fa'innahu yadullu ala dhatillah. Nah, sebelum kita masuk ke Far'ur Rabi, masih Far'ur Thalid, maka diantaranya terlarang kita menamai Allah, misalkan Allah itu maha seniman. Karena apa? Karena karyanya indah sekali. Coba lihat ikan, masya Allah. Berarti Allah itu seniman. Ini tidak dibenarkan. Nah, harus kembali kepada nama yang datang dari Allah sendiri. Kembali seperti pada contoh yang tadi kita contohkan. Namanya Fauzan diberi nama Muhammad. Kalau dia beralasan Muhammad bagus, kenapa kamu gak mau? Nah, ya kita katakan inilah penamaan dari orang tuaku, dan saya sudah cocok dengannya. Ini baru kita. Padahal kalau diberi nama Muhammad pun tidak masalah sebenarnya, tapi tetap kita tidak setuju. Apalagi Allah Ta'ala, yang kalau kita beri nama jangan-jangan tidak pas, jangan-jangan tidak pas. Dan kalau dikatakan seniman, ya gambarannya seniman, seniman seperti itu, sesuai dengan kekurangan manusia. Sementara Allah Zat yang maha sempurna, penuh dengan kesempurnaan. Maka dalam menetapkan nama-nama Allah, kembalinya kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Farrul Rabi', cabang yang keempat. Kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu 'ala dzatillah. Setiap nama dari nama-nama Allah, dia itu menunjukkan zat Allah. Wa 'ala sifah. Kemudian yang kedua, menunjukkan sifat. Allati tadammanaha, yang terkandung pada nama tersebut. Wa 'ala al-athar al-mutarattib 'alaihi. Kemudian menunjukkan akibat yang ada atau konsekuensi dari nama tersebut. In kana muta'addiyan, kalau memang butuh kepada objek. Jadi tiga ini, menunjukkan zat Allah, menunjukkan sifat, yang ketiga akibatnya apa, hasilnya apa, itu juga ditunjukkan oleh nama Allah. Misalkan nama Allah Ar-Rahman, apa yang harus kita tetapkan? Ar-Rahman itu berarti Allah, menunjukkan zat Allah. Ini Allah di samping namanya Allah juga punya nama lain, yaitu Ar-Rahman. Allah namanya Ar-Rahim, jadi Ar-Rahim itu menunjukkan Allah. Ar-Rahim adalah Allah, Allah adalah Ar-Rahim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan sifat. Ar-Rahman artinya Dzur-Rahmah, Al-Wasi'ah, yang memiliki sifat kasih sayang, yang maha luas. Beda dengan kita, kalau kita namanya Fauzan, Fauzan keberuntungan, kadang ternyata banyak gak beruntungnya. Jadi nama gak sesuai dengan sifat. Ini kadang kita. Nah, walaupun ada di antara ulama yang mengatakan bahwa antara nama dengan keadaan seorang itu ada hubungannya, biasanya tetap ada hubungannya. Maka nama itu sebagai bentuk tafa'ul, harapan dari orang tua kepada anaknya. Kalau dia dinamai, diberi nama Abdullah, hamba Allah, artinya semoga dia menjadi seorang hamba Allah. Dan biasanya ada hubungannya, walaupun dia penjahat kelas berat, tapi namanya Abdullah, ada sisi-sisi baiknya gitu. Menunjukkan bahwa itulah dia, namanya Abdullah. Kalau kita hubung-hubungan, tetap ada dengan hubungan dengan namanya. Maka berilah nama yang terbaik untuk anak kita, karena di samping doa dan juga biasanya ada hubungan. Tetapi ya demikianlah, kalau nama orang tidak mesti menunjukkan sifatnya. Namanya Muhammad terpuji, ternyata orangnya bukan Muhammad, bukan orang yang terpuji. Nah, orang yang pencuri, orang yang macam-macam, walaupun namanya Muhammad, misalkan demikian. Tapi kalau Allah mesti menunjukkan sifat, antara nama dan sifatnya sama, nama menunjukkan sifatnya, kemudian menunjukkan hasilnya. Allah memiliki sifat rahmat, hasilnya apa? Semua apa yang terjadi dari kasih sayang di muka bumi ini kembali pada rahmat Allah Ta'ala. Wala yatimmu al-imanu bil ismi illa bi itsbati dzalika kullih. Tidak sempurna mengimani nama Allah kecuali dengan menetapkan itu semua, menetapkan zatnya, menetapkan sifatnya, menetapkan akibatnya. Kalau memang itu namanya muta'addi, muta'addinya ini ya, ini ada objeknya. Karena ada nama yang sifatnya tidak ada objeknya. Nah, nanti ada contohnya. Mithalu dzalik fi ghairil muta'addi. Contoh yang tidak ada objeknya, Al-Azim, yang maha agung. Kan enggak ada objeknya kan? Mengagungi siapa bukan? Allah maha agung gitu. Nah, kalau pada fi'il contohnya misalkan qoma, berdiri, dhahaba, pergi, ini enggak ada objeknya. Pergi ya pergi saja, tidak butuh pada maf'ul. Beda dengan dorobtu, aku memukul. Butuh kepada siapa yang dipukul. Nah, kalau nama Allah Ta'ala yang tidak muta'addi, contohnya Al-Azim. Fala yatimu al-imanu bihi hatta tu'mina bi'ithbatihi isman min asma'illah dalan ala dhatihi ta'ala wa ala ma tadammanahu min as-sifati wa hiyal 'azamah. Maka tidak sempurna mengimani nama Al-Azim sampai engkau mengimani tentang penetapan nama Al-Azim, termasuk dari nama-nama Allah yang menunjukkan zat Allah. Yani Al-Azim yaitu Allah juga. Allah adalah Allah, Al-Azim juga Allah. Nah, jadi Allah punya banyak nama. Itu diantaranya Al-Azim. Wa 'ala ma tadammanahu min as-sifah, dan menunjukkan sifat yaitu Al-'Azamah, keagungan, kebesaran. Bahwa Allah Ta'ala itu maha agung, maha besar urusannya. Nah, ini bukan suatu yang biasa-biasa saja. Urusannya serba maha agung. Wa mithalu dzalika fil muta'addi, contoh yang muta'addi, yang butuh kepada objek, Ar-Rahman. Ini tentunya berdasarkan sebagian pendapat. Ar-Rahman, yakni Ar-Rahman, ada yang mengatakan lazim, bukan muta'addi, tidak butuh kepada objek. Dia mengatakan Ar-Rahman butuh kepada objek. Fala yatimmu al-imanu bihi hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illahi ta'ala dalan ala dhatihi ta'ala wa ala ma tadammanahu min as-sifati wa hiya ar-rahmah. Tidak sempurna keimanan dengannya sampai engkau beriman dengan menetapkan nama Ar-Rahman sebagai nama-nama dari Allah yang menunjukkan zatnya Allah. Yani Ar-Rahman adalah Allah, Allah adalah Ar-Rahman, dan menunjukkan sifat yang terkandung dalam Ar-Rahman yaitu Ar-Rahmah. Allah memiliki sifat rahmah, namanya Rahman, sifatnya berarti rahmah. Paham ya? Namanya Muhammad, sifatnya berarti terpuji. Nah, demikian. Namanya Rahman, sifatnya Ar-Rahman. Wa 'ala ma tarattaba 'alaihi min athar, dan akibat dari rahmah, yakni Allah punya sifat Rahman, Berarti Allah merahmati. Nah, wa huwa innahu yarhamu may yasha. Bahwasanya Allah Ta'ala itu merahmati siapa yang Dia kehendaki. Kan waktunya. Nah, tadi Anda sebutkan bahwa ini berdasarkan sebagian pendapat. Ini ada yang mengatakan apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Dan ini insya Allah yang paling kuatnya, walaupun di sana banyak pendapat di kalangan ulama, bahwa Ar-Rahman itu nama yang lazim, tidak butuh kepada objek. Ini Ar-Rahman sekedar mengatakan Allah itu punya sifat kasih sayang. Tapi kalau Ar-Rahim butuh kepada objek, Allah itu menyayangi hambanya. Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu terhadap orang-orang yang beriman rahima. Bukan mengatakan wa kana bil mu'minina rahmanan, tapi rahima. Berarti rahim, yakni Allah itu menyayangi hamba. Kalau Rahman sekedar Allah itu punya sifat kasih sayang. Itu perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan itu yang paling kuatnya. Ada juga yang lainnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan Ar-Rahman yaitu menyayangi siapa saja, yang kafir, yang mukmin, itu disayangi oleh Allah Ta'ala semuanya, yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala siapa saja, rahmat ammah, rahmat umum. Adapun Ar-Rahim yaitu Allah Ta'ala merahmati khusus orang-orang yang beriman. Dalilnya sama, wa kana bil mu'minina rahima. Allah terhadap orang-orang beriman mengatakan rahiman, berarti rahim khusus orang-orang yang beriman. Nah, maka yang disampaikan oleh beliau di sini, yakni Ar-Rahman dikatakan muta'addi berdasarkan sebagian pendapat ulama. Nah, Ar-Rahman menyayangi semua hamba. Kalau Ar-Rahim menyayangi khusus orang-orang yang beriman. Artinya Rahman dan Rahim semuanya muta'addi. Ada juga yang mengatakan Rahman itu kasih sayang Allah di bumi, di dunia, Ar-Rahim di akhirat. Ada yang mengatakan Ar-Rahman di akhirat, Ar-Rahim di dunia. Nah, demikian sebagian pendapat ulama. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang lebih kuat adalah Ar-Rahman hanya menunjukkan sifat rahmah. Adapun Ar-Rahim menunjukkan Allah menyayangi hambanya berdasarkan ayat tadi, wa kana bil mu'minina rahim. Nah, maka ketika menyebutkan bahwa Allah menyayangi hamba, mesti pakainya rahim, tidak menggunakan rahman. Adam Rahman sekedar menunjukkan Allah punya sifat rahmah. Allah punya nama Rahman, artinya Allah bersifat kasih sayang, tetapi tidak muta'addi. Kita selesai dari kaidah yang kedua tentang nama-nama Allah Ta'ala. Jadi kaidah kedua berisikan tentang nama-nama Allah. Kaidah pertama, kita ulang sedikit, yaitu kita membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, memahaminya sesuai dengan zahirnya. Karena kalau kita membawakan kepada makna lain, berarti kita berucap dengan tanpa ilmu tentang Allah. Kecuali kalau memang ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berarti berkata tentang Allah dengan tanpa ilmu. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua tentang nama-nama Allah. Ada empat hal yang harus kita imani. Yang pertama, nama Allah itu harus husna, harus mencapai derajat yang paling sempurna. Kalau ada kekurangan, maka tidak bisa jadi nama Allah. Contohnya Ad-Dahar. Ad-Dahar tidak dikatakan nama Allah. Nah, karena tidak mencapai derajat tertinggi di dalam kesempurnaannya. Kemudian yang kedua, bahwa nama-nama Allah tidak terbatas. Ada pun hadis yang menyatakan 99 nama, ini maknanya bahwa ada 99 nama yang kalau manusia memperhatikannya, itu menyebabkan seorang bisa masuk ke dalam surga. Tetapi di sana ada nama-nama Allah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam menetapkan nama-nama Allah, kembalinya kepada syariat, bukan kepada akal. Kembalinya kepada syariat, bukan kepada akal. Dan ini mestinya kita menempuh adab dalam menyikapi nama-nama Allah Ta'ala. Kalau kita saja diberi nama dengan nama yang tidak sesuai yang diberikan oleh orang tua kita, kita akan protes. Walaupun diberi nama dengan nama yang baik, nama yang lainnya, bagaimana dengan Allah? Yang bisa jadi penamaan dari kita tidak tepat, tidak pas dengan yang ada pada Allah Ta'ala. Yang keempat, bahwa nama-nama Allah itu menunjukkan zat Allah itu sendiri. Yani walaupun namanya beda, tetapi tetap itu adalah merupakan Allah Ta'ala, nama dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua menunjukkan sifat. Dan dari sini pula kita mengetahui berarti sifat Allah juga tidak terbatas. Namanya banyak, sementara satu nama memiliki sifat. Maka menunjukkan sifat Allah juga sangat banyak, tidak terbatas. Kemudian nama Allah itu menunjukkan pula akibatnya. Ini konsekuensinya. Kalau memang nama Allah itu nama yang sifatnya muta'addi, yang ada objeknya. Nah, cukup ya. Jam berapa sekarang? Masih ada waktu. Hah? Jam berapa? 5? 17.45. Baik, kita baca sedikit. Menyelesaikan 15 menit lagi insyaallah. Al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Fi sifatillah. Ini pembahasan tentang sifat Allah. Wa tahtaha furu'un aydhan. Padanya ada cabang-cabang juga. Ini ada poin-poin yang harus kita pahami tentang sifat-sifat Allah. Al-far'ul awwal, cabang yang pertama, sifatullahi kulluha ulya. Sifat-sifat Allah semuanya adalah tinggi, maha tinggi. Sifatu kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Wa madhin, dan penuh dengan pujian. Laisa fiha naqsun, tidak ada padanya kekurangan. Biwajihin minal wujud, yakni tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada celah walaupun satu celah sekalipun. Ka al-hayah, contohnya sifat Allah Ta'ala adalah al-hayah, hidup. Wal-ilm, berilmu. Kudrah, kemampuan. Wasam'i, mendengar. Wal-basar, melihat. Wal-hikmah, bijaksana. Wal-rahmah. Wal-ulu, maha tinggi. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Artinya ketika kita mendapati Allah punya sifat hidup, sifat Allah Ta'ala ini maha tinggi, hidupnya dengan penuh kesempurnaan, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Yani huwal awwalu wal akhir, sebutkan Allah itu yang paling awal. Maksudnya paling awal, tidak ada permulaannya. Siapapun yang paling awal, Allah lebih awal lagi. Huwal akhir, Allah paling terakhirnya, tidak ada terakhirnya. Siapa yang paling terakhir, Allah lebih terakhir lagi. Nah, wal akhir, Allah yang paling akhir, ada tidak ada batasnya. Nah, makanya dikatakan Allah itu azali abadi. Azali artinya tidak ada permulaannya. Kapan ada Allah? Di zaman yang tidak ada permulaannya, tidak ada nolnya. Nah, abadi, selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Tidak dikatakan misalkan sampai 40 ribu tahun, 75 ribu miliar tahun misalkan, tidak ada. Pokoknya tidak ada akhirnya. Allah itu azali, Allah itu abadi. Ini kalau kita berbicara tentang al-hayah. Ini sifat Allah Ta'ala mesti tinggi, penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan pujian, tidak ada kekurangan sedikit pun. Liqaulihi Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walillahil mathalul a'la, milik Allah lah al-mathalul a'la, perumpamaan, permisalan yang maha tinggi. Ini serba yang maha sempurna itu milik Allah. Wali anna rabb, tadi surat An-Nahl ayat 60. Kemudian alasan berikutnya, wali anna rabb, karena sesungguhnya rabb itu, Tuhan itu kamilun, sempurna. Fawajaba kamalu sifatihi, maka wajib sempurna pula sifatnya. Kita meyakini Allah sebagai Rabb kita karena Allah memiliki kesempurnaan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, maka berarti sifat-sifatnya adalah sifat yang sempurna. Nah, kalau misalkan dikatakan Allah itu ada kekurangannya, Allah itu sama dengan manusia, ya jadinya kita akan mengatakan gak perlu kita beribadah kepada Allah jadinya. Kalau kita mengatakan Allah itu sama dengan manusia misalkan, nah, maka akibatnya kita akan mengatakan dia sama dengan fulan, kenapa kita minta kepada Allah? Minta saja kepada fulan. Atau bahkan kita mengatakan, saya juga manusia, minta saja kepada diri sendiri. Akhirnya begitu. Maka ketika Allah itu punya sifat sempurna, yakni sebagai Tuhan yang punya kesempurnaan, sehingga kita beribadah kepadanya, maka sifat-sifatnya mesti sifat-sifat yang sempurna. Ditambah dalil dari ayat tadi, walillahil matsalul a'la, bagi Allah lah perumpamaan yang maha tinggi, permisalan yang maha tinggi, hanya milik Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala. Wa idza kanat as-sifatu naqsan, kalau pada sifatnya ada kekurangan, la kamala fiha, tidak ada kesempurnaan padanya, fa hiya mumtani'atun fi haqqihi, maka seperti itu tercegah pada haknya Allah, tidak mungkin. Nah, ini yani kalau pada suatu sifat ada kekurangan. Nah, kalau ada satu sifat yang sifat itu padanya ada kekurangan, tidak ada kesempurnaan, maka tidak bisa ditetapkan kepada Allah Ta'ala. Kal maut, contohnya al maut, al maut sifat, nyata al maut kekurangan. Nah, sesuatu yang disifati dengan maut berarti ada kekurangan, ada berhentinya, ada selesainya, berarti fana. Nah, ini tidak bisa ditetapkan untuk Allah. Wal jahil, bodoh, tidak bisa kita tetapkan untuk Allah, karena jahil itu kekurangan. Nah, diantara kita saja kadang kalau dibilang bodoh nggak mau, ya kan? Kamu bodoh, marah-marah tuh. Pengennya disebut pinter semua, menunjukkan sifat pinter itu, yakni sifat berilmu itu sifat yang bagus. Kalau disebut jahil, ini sifat kejelekan. Kalau dibilang bodoh, udah matanya tertunduk. Ya minimal jangan dibilang bodoh lah, walaupun bodoh minimal gitu pengennya. Yang saya bodoh tapi nggak usah dibilang-bilang bodoh. Pengennya begitu, menunjukkan berilmu itu suatu yang bagus. Maka sifat jahil, sifat bodoh tidak bisa diterapkan untuk Allah Ta'ala, karena itu ada kekurangan padanya. Wal ajiz, lemah, sama. Was samam, yani apa? Tuli ya. Nah. Wal ama, buta. Wa nahwi dzalik. Li'annahu subhanahu aqabal wasifina lahu bin naqs. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum, menyiksa orang yang menyifati Allah Ta'ala dengan kekurangan. Wa nazzaha nafsahu amma yasifuna minan naqais. Dan Allah menyucikan dirinya, mensucikan dirinya dari apa yang mereka sifatkan, minan naqais, dari kekurangan-kekurangan. Wa li'anna rabba, di antaranya apa? Orang-orang Yahudi mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Kata Allah Ta'ala, ghullat aydihim, justru tangan-tangan mereka yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka itu dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan, mengatakan tangan Allah terbelenggu. Kenapa sih kalian cari-cari yakni menganjurkan untuk infak, sedekah? Karena Allah itu bakhil. Jadi sampai minta kepada manusia untuk bersedekah. Kata mereka demikian dengan pendeknya akal mereka. Maka kata Allah Ta'ala, ghullat aydihim, justru tangan mereka yang terbelenggu. Dan ini kenyataan. Orang Yahudi, walaupun mereka mendirikan yayasan-yayasan, organisasi-organisasi kemanusiaan, mesti di belakangnya ada misi-misi. Ini bukan murni, murni nyumbang, murni memberi hadiah, hadiah, memberikan bantuan. Belakangnya ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini yang kita bisa saksikan dari mereka. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah terbentang. Yunfiku kaifa yasha, Allah itu memberi nafkah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, maka Allah Ta'ala telah memberi hukuman kepada orang yang mensifati dengan kekurangan kepada Allah. Dikatakan Allah punya tangan tapi terbelenggu tangannya. Ini sifatnya atau keyakinannya orang Yahudi. Adapun Allah Ta'ala menganjurkan kita sedekah bukan berarti Allah Ta'ala bakhil. Allah Ta'ala menginginkan kebaikan bagi hambanya, agar hambanya mendapatkan pahala, agar hambanya mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Ta'ala. Kalau semuanya mesti harusnya Allah bisa, sampai jihad pun gak perlu ada. Ya kan gitu kan. Nah, ada musuh-musuh Allah menyerang kaum muslimin, cukup Allah saja, biar Allah yang menghadapi mereka. Tetapi tidak demikian. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad. Tujuannya apa? Biar ada yang mati syahid, biar ada orang yang berjihad, mengamalkan amalan jihad. Nah, begitu pula Allah mengatakan sedekah bukan berarti Allah Ta'ala tidak mampu, tetapi itu justru kebaikan dari Allah agar manusia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan hikmah dari Allah, bahwa Allah menjadikan kehidupan di muka bumi seperti ini. Kalau Allah mau, gampang. Sampai syaitan pun, iblis pun akan dilarang oleh Allah untuk menggoda manusia. Nah, tetapi itulah hikmah Allah yang pas seperti ini, agar di antara mereka ada yang beriman, ada yang ingkar, ada yang mendapatkan surga, ada yang mendapatkan neraka. Nah, itulah hikmah Allah Ta'ala. Maka siapa yang mensifati Allah Ta'ala dengan kekurangan, Allah Ta'ala menghukumnya. Walianna Rabba, dan begitu pula karena Rabb, la yumkin an yakuna naqisan, tidak mungkin dia itu kurang, punya sifat yang kurang. Limunafatin naqsi lirububiyah, karena ini akan meniadakan kekurangan, yakni menunjukkan adanya kekurangan dalam sifat rububiyahnya. Allah Maha pemberi rizki, tapi memberi rizkinya enggak terbatas, yakni ada batasannya, kurang. Jadinya ada kekurangan dalam sifat ketuhanannya. Akhirnya menjadikan kita ragu-ragu untuk beribadah kepadanya. Kalau memang demikian, karena Rabb kita itu adalah Rabb yang sempurna, tentunya sifat-sifatnya juga harus sifat-sifat yang sempurna. Ini alasannya kenapa kita katakan sifat Allah mesti sifat yang maknanya maha tinggi. Karena Rabb kita adalah Rabb yang sempurna, maka sifatnya pun sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Wa idza kanat as-sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin, kalau ada satu sifat yang sempurna dari satu sisi, kurang dari sisi yang lainnya, lam takun tsabitatan lillah, maka tidak bisa ditetapkan untuk Allah. Sifat tapi keadaannya, kalau tadi yang tertolak isinya kurang saja, seperti maut, jahil. Sekarang sifat ada sempurna, ada kurangnya. Maka ini juga tidak bisa ditetapkan untuk Allah. Wala mumtani'atun, atau wala mumtani'atan, tetapi juga tidak bisa dilarang untuk Allah. Alaihi ala sabilil itlaq, yakni secara mutlak. Yakni tidak ditolak secara mutlak itu bukan sifat Allah, tetapi juga tidak bisa ditetapkan secara mutlak itu sifat Allah. Balabudda minat tafsil, bahkan perlu ditafsil, perlu diperinci. Fa tathbutu lillah fil hal allati takunu kamalan, menjadi tetap, menjadi sifat bagi Allah pada keadaan yang padanya ada kesempurnaan. Wa tamtani'u alaihi fil hal allati takunu naqsan, dan tercegah kalau memang ada kekurangan. Contohnya kal makr, seperti sifat makar. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sebelum kita tutup, tentang al-makr. Al-makr ini sifat yang ada kesempurnaan, ada kekurangan. Maka tidak bisa kita katakan Allah itu memiliki sifat makar secara mutlak. Tidak pula kita menolaknya secara mutlak. Allah enggak membuat makar sama sekali, tidak. Tapi kita katakan Allah membuat makar kepada siapa? Kepada orang-orang yang membuat makar. Nah, begitu pula sifat menipu, khida', tipu daya. Allah menipu kepada siapa? Orang yang menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah, justru Allah yang menipu mereka. Jadi ditetapkan pada keadaan yang memang ada kesempurnaan. Tapi kalau kita katakan Allah punya sifat makar secara mutlak, enggak bisa. Karena ini ada kekurangannya. Makar itu kan yakni khianat. Harusnya yakni berusaha menjatuhkan orang dengan cara yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Yakni ada jeleknya. Nah, maka yang seperti ini kita katakan Allah membuat makar kepada siapa? Orang yang bikin makar. Tapi kalau kepada orang beriman ya tidak. Nah, Allah terbebaskan dari sifat makar kepada orang yang beriman. Allah menipu kepada siapa? Orang yang menipu. Nah, dia berusaha menipu Allah, pura-pura sholat, ini orang-orang munafik, sehingga terlihat sebagai muslimin. Ternyata dia seorang munafik. Tetapi kata Allah Ta'ala, wahuwa khadiyam, justru Allah yang menipu mereka. Mereka sendiri yang rugi, bukan Allah yang rugi. Nah, ilahuna, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Tentunya kita selesaikan dulu kaidah-kaidah ini, baru kemudian kita masuk ke matan Lum'atul I'tiqad. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Apa yang benar tentunya datang dari Allah Ta'ala, yang keliru dan yang kurang dari anak pribadi dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.